Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca di episode sebelumnya. Episode sebelumnya kita membahas tentang ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. Kita membahas tentang waktu bagi seorang muslim yang mengusap khuf, bagi orang mukim waktunya sehari semalam, sedangkan orang musafir waktunya tiga hari tiga malam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Ini mic-nya bagus apa enggak ya? Kalau nanti ada suara yang enggak masuk mohon diinfokan gitu ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين وابتداء بسنية كتاب ملاية وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين teksnya Imam Abi Syuja mengatakan وابتداء المدة dan permulaan waktu. Kemarin kita sudah singgung bahwa waktu musab bagi musafir 3 hari 3 malam. Waktu musab bagi orang yang mukim, itu sehari semalam. Nah, mulainya kapan? Mulainya itu min hini yuhdisu ba'da lufsil khufaini. Min hini yuhdisu ba'da lufsil khufaini, dari sejak dia berhadas. Ba'da lufsil khufaini, setelah dia memakai khuf. Katakanlah ada orang yang pakai khufnya itu di hari ini, hari Rabu misalnya, dia pakai khuf gitu ya. Kemudian dia pakai khuf setelah tahar sempurna, sepanjang hari Rabu ini dia tidak melakukan hal-hal yang berhadis, lakukan yang menyebabkan dia berhadas kecil. Sampai akhirnya malam dia tidur. Malam dia tidur. Nah, setelah tidur itulah kemudian dia bangun. Nah, tidur yang menyebabkan hadis itulah, setelah tidur itulah baru kemudian dihitung waktunya gitu. Jadi mulai hitungan itu bukan ketika pakai khuf, tapi ketika dia berhadas setelah pakai khuf gitu. Jadi bukan ketika pakai, tapi setelah berhadas. Jadi ketika dia berhadas setelah pakai khuf. Ini kalau dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah Pak Jagat. Ini dalam pandangan Asy-Syafi'iyah dan juga jumhur ulama yang menyebut bahwa makai khuf ini punya waktu, punya tenggat waktu sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Illa anna Malikan rahimahullahu taala, kecuali Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa khuf itu tidak ada waktunya. Jadi sama seperti al-jabirah, seperti anggota tubuh yang diperban. Waktunya kapan aja. selama perbannya masih ada, dia diusap. Selama khufnya masih nempel di kaki, diusap. Itu mazhabnya Imam Malik. Bihadis Ubay bin Imar. Hadis Ubay bin Imar yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memakai khuf itu sampai berapa hari? Kata beliau, sehari boleh, kata Nabi Muhammad. Dua hari boleh, kata. Tiga hari boleh, kata Nabi Muhammad. Ila ansyita, sampai kapanpun kamu mau pakai khuf, silahkan terus-terusan. Nah, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Imarah, yang itu menjadi dalilnya mazhab Imam Malik bahwa khuf itu tidak ada tenggat waktu. Jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'iyah dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa mengusap khuf punya tenggat waktu. Idza farra'na 'ala sahih wa huwa taqdirul muddah, idza farra'na, kalau kemudian kita bikin masalah, kita urai cabang masalahnya, ala sahihi, dari pendapat yang sahih, wahuwa takdirul muddati, yakni adanya tenggat waktu, biyaumin walailatin, yaitu sehari semalam, lil mukimi, bagi orang mukim, wasalasati ayyamin lil musafiri, dan tiga hari bagi orang musafir, fabtida'ul muddati, maka waktu mulai waktu. Waktu mulai waktu. Fabtida'ul muddati, waktu awal tenggatnya mengusap khuf itu, yaitu minal hadasi ba'da lufsil khufi, yaitu setelah dia berhad, ketika dia berhadas, setelah dia mengusap, setelah dia memakai khuf itu. Jadi bukan ketika memakai khuf dia waktu mulainya itu ketika berhadas. Karena syaratnya khuf itu kan dia memakai khuf setelah taharah sempurna. Setelah taharah sempurna begitu baru dia memakai khuf. Nah, ketika memakai khuf itu belum ada hadas, maka belum dihitung waktunya. Dan dia juga belum mengusap. Kapan dia mengusap? Nanti ketika dia berhadas. Maka waktu mulai tenggat waktunya itu adalah ketika dia berhadas. Ketika dia berhadas, nah itu waktunya mulai. Karena dia berhadas, maka dia wudu. Nah, ketika wudu, dia enggak perlu basuh kaki karena sudah memakai khuf. Khufnya tinggal diusap. Nah, begitu. Itu waktu mulainya. Nanti ada perbedaan pendapat di waktu mulainya. لِأَنَّ الْمَسْحَ إِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ. Karena mengusap khuf ini adalah ibadah yang punya waktu. Yang punya waktu dari A sampai B. Dari waktu 1 sampai waktu 2 ada waktunya, ada tenggat waktu. Dia bukan ibadah yang mutlak yang tidak ditetapkan waktunya, tapi dia ibadah yang punya waktu. Fakana awwalu waqtiha min waqti jawazin min waqti jawazi fi'liha. Maka awal waktu mengusap khuf itu dari waktu bolehnya gitu. Fakana awwalu waqtiha, maka awal waktu al-mashu 'ala al-khufaini, awal waktu ibadah tersebut, min waqti jawazi fi'liha, dari waktu di mana dia boleh mengusap khuf. Kapan dia boleh mengusap khuf? Ya ketika dia berhadas. Kalau dia belum berhadas, dia enggak boleh mengusap khuf gitu. Qasalati, sebagaimana salat. Salat itu juga ibadah muaqqatah, ibadah mauqutah. Kata Allah, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu bagi orang mukmin kitaban mawquta, kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Subuh aina tul'at al-fajr, zuhur hina zawal syamsi, kemudian asyar hina yastawi dhillu rajuli bi rajuli tamaman, kemudian maghrib hina taghrubu syams, isya hina tadhhabu syafq al-ahmar, kan gitu. Lima waktu ini punya ketetapan waktu. Zuhur waktunya ketika zawalu syams, ketika matahari mulai tergelincir. Kalau matahari belum tergelincir, maka belum boleh salat zuhur. Begitu juga al-mashu. Al-mashu itu ibadah yang punya waktu. Nah, maka waktu awal boleh, waktu awal, waktu mulai khuf itu ketika waktu boleh mengerjakan khuf itu mengusap khuf. Kapan boleh mengusap khuf? Ketika dia berhadas. Kalau dia belum berhadas, belum ada apa sesuatu yang mewajibkan dia untuk mengusap khuf sebagaimana salat. Wa muqtada hadza ta'lil wa muqtada. Muqtada itu artinya kan apa? Inti, bukan intinya juga. Ya salah satu artinya si inti. Tapi implikasi efek daripada ta'lil ini bahwa ibadah mengusap khuf itu ibadah yang punya waktu. Anna masiha al-khufi bahwasanya orang yang mengusap khuf la yajuzu lahu tajdid al-wudu. Dia tidak boleh memperbaharui wudu. Gitu. Kemarin di awal itu kita sudah bahas ya bahwa ada tiga niat orang berwudu. Pertama raful hadasi, yang kedua furudul wudu, yang ketiga istibahatus shalah. Nah, orang yang raful hadas ini normal. Orang yang furudul wudu juga yang normal, tapi dia sudah hadasnya sudah terangkat. Orang yang sudah berwudu, kemudian wudunya sudah dipakai untuk ibadah, lalu dia wudu lagi untuk memperbaharui, bukan untuk mengangkat hadas. Yang ketiga, istibahati sholat, untuk boleh orang sholat bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus, seperti orang yang hadasnya tidak pernah berhenti. Nah, orang yang kalau kita bilang mengusap khuf itu adalah waktunya mulai waktunya ketika sudah seketika berhadas setelah mati khuf, maka dan alasannya ini ibadah muakkata, maka dengan alasan ini kita bisa katakan anna masihal khufi, bahwa orang yang mengusap khuf la yajuzu lahu tajdidul wudu, tidak boleh baginya memperbaharui wudu, enggak boleh. Ya, karena kalau dia memperbaharui wudu, dia mengusap khuf sebelum waktunya. Kan gitu. Ada orang yang sudah berwudu, kemudian dia pakai khufnya. Kan begitu. Sudah wudu sempurna, dia pakai khuf. Kemudian dia sholat dengan wudunya tersebut dan pakai khuf. Sholatnya sah, wudunya sah. Gitu. Nah, kemudian setelah sholat, datang waktu sholat selanjutnya, dan dia belum berhadas. Cuman dia ingin memperbaharui wudu. Kan menjadi bermasalah, berarti dia wudu ketika itu kakinya enggak dibasuh karena ditutupin khuf, dan dia belum boleh ngusap khuf karena dia belum berhadas, dia itu mau memperbaharui wudu doang gitu. Itu kan konsekuensi dari ta'lil ini seperti itu, kata Imam Ibnu Taqiyuddin al-Hasni. Lakin qala Ibnu Rif'ati, akan tetapi Imam Ibnu Rif'ah mengatakan innahu makruh. Wudu tajdidul wudu itu bukan enggak boleh, tajdidul wudu itu boleh, cuman makruhun bila syakin, tanpa ada keraguan-raguan. Jadi maksudnya tanpa ada perdebatan. Imam Ibnu Rifa'ah meyakinkan bahwa wudu tajdidul wudu bagi orang yang mengusap khuf dan dia belum berhadas itu hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Makruh bila syakin, tanpa keraguan, tanpa perbedaan maksudnya. Wa qad jazama an-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi telah menjazmkan, telah meyakinkan bahwa fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab, bi anna tajdidahu, bahwasanya memperbaharui wudu walaupun dia sudah memakai khuf mustahabun, itu dianjurkan gitu. Jadi memperbaharui itu tetap dianjurkan, bukan apa namanya bukan makruh, bukan juga enggak boleh. Jadi Imam Nawawi bilang mustahab, Imam Ar-Rafi bilang makruh, Taqiyuddin al-Hisni bilangnya enggak boleh. Tajdidul wudu. Wa hakka Ar-Rafi'i 'an Dawud an ibtida' al-muddati min al-lufsina. Wa hakka Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menceritakan, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Kabir menceritakan an Dawud, maksudnya meriwayatkan an Dawud. Dawud ni Dawud Abu Sulaiman, Dawud Al-Zahiri, qaid al-madhab al-Zahiriyah, beliau yang hidup di masanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dawud Al-Zahiri mengatakan anna ibtida al-muddati min al-lubsi, bahwa permulaan waktu mengusap khuf itu min al-lubsi, dari dia pakai khuf, bukan ketika dia berhadas. Dan kalau enggak salah ini juga pernyataannya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sahabat tabi'in Hasan Al-Basri. Jadi Syafi'iyah itu mulai waktu mulai mengusap khuf itu ketika berhadas, bukan ketika dia pakai. Jadi ngitungnya sehari semalam itu pas dia pakai, pas dia mengusap, pas dia berhadas. orang apa namanya safar misalnya, atau orang yang enggak inilah enggak safar, maka dia setelah subuh dia pakai itu, setelah subuh dia pakai khuf. Nanti dia sampai sepanjang hari dia enggak berhadas, dia baru berhadas ketika menjelang maghrib. Menjelang maghrib dia baru berhadas. Maka ketika dia berhadas, dia ngusap khuf. Itulah waktu mulai khuf. Maka hitungan seharinya sampai besok lagi itu. Sehari. Tapi kalau hitungan mengusap khufnya dimulai ketika dia pakai, ketika dia pakai di pagi hari, maka besok paginya dia harus lepas lagi. Tapi kalau mengusap khufnya setelah dia ketika dia berhadas, yaitu maghrib, berarti selesai mengusap khufnya nanti maghrib, ketemu maghrib lagi. Itu bedanya. Wahakar Rafi, Imam Ar-Rafi mengatakan, anda menceritakan, meriwayatkan dari Daud Al-Zahiri, anna ibtida al-muddati minal lufsi, bahwa permulaan muddah, permulaan waktunya itu dari mulai dia mengusap khuf. Wahakahu Nawawi, dan itu juga diceritakan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi an ibnul munzir wa abi saurin, dan juga Abu Saur, summa qala innahul mukhtar, kemudian mengatakan inilah pendapat yang terpilih, li'annahu muqtada ahaditsil babi sahih. Enggak benar. Imam An-Nawawi tidak menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh Daud Al-Zahiri. Justru Imam Nawawi itu menyebut bahwa ibtida'ul muddati itu min hini yamsah ba'dal hadatsi. Jadi kalau kita mau konklusiin, kesimpulannya ada tiga pendapat kapan mulai waktu mengusap khuf. Artinya kapan mulai waktu dihitung. Pertama, ketika pakai. Ini Ad-Daud Al-Zahiri dan juga Hasan Al-Basri rahimahullah tabi'in. Kemudian yang kedua, ketika berhadas. Asy-Syafi'iyah. Gitu. Ketika berhadas baru mulai waktu. Nah, pendapat ketiga ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu. Jadi Al-Majmu enggak begini nyebutinnya. Al-Majmu itu nyebutinnya ada tiga pendapat. Nah, beliau Imam Nawawi makai pendapat yang ketiga yang beliau sebut Al-Mukhtar. Syarhil Muhadzab Anim Lumu, ini juga pendapat Ibnu Munzir wa Abi Saur dan juga Abu Saur. Wa thumma qala innahul mukhtar, kemudian beliau mengatakan inilah yang mukhtar. Dan mukhtar ini khasnya perkataan Imam Nawawi ya, untuk menunjukkan bahwa ini pendapat yang sahih menurut dia min haitsud dalil, bahwa ini pendapat mukhtar. Nah, pendapat mukhtarnya Imam Nawawi itu min hini yamsah ba'dal hadas. Contoh begini. Ada orang yang pakai khuf subuh hari ini, hari Rabu, katakanlah gitu. Setelah dia setelah dia bertoharah, dia pakai khuf. Itu belum tuh ya, hitungan waktunya belum mulai. Kecuali Daud Al-Zahiri bilang udah mulai. Nah, kemudian dia tidak berhadas. Sampai kemudian Isya. Datang waktu Isya malam Kamis. Ya. Kemudian setelah sholat Isya, baru dia berhadas. Isya malam Kamis dia berhadas. Qaul Asy-Syafi'iyah, pendapat Asy-Syafi'iyah, disitulah waktu mulai khufnya berjalan. Berarti besok sampai Isya lagi dia harus buka khuf gitu ya. Itu kalau dia mukim sehari. Nah, kalau menurut Imam Nawawi termasuk Imam Ibnu Munzir, dan belum mengatakan ini pendapat dari Mukhtar, bahwa waktu mulainya itu bukan ketika itu. Waktu mulainya nanti ketika dia usap. Karena mungkin saja dari sejak dia berhadas sampai dia usap tuh mungkin waktunya panjang. Katakanlah tadi berhadasnya ba'da Isya. Setelah Isya dia berhadas. Dan dia tidak punya sesuatu yang membuat dia harus berwudu lagi. Akhirnya dia tidur. Nah, dia tidur dengan khufnya tersebut. Sampai kemudian bangun sholat subuh baru khufnya itu diusap. Nah, waktu mulai tenggatnya di situ tuh mulainya tuh ketika dia usap, bukan ketika dia berhadas. Artinya waktu khufnya jadi sampai hari Jumat, karena dia baru mulai mengusapnya hari Kamis tersebut gitu. Mudah-mudahan paham tuh pendapat ketiga ini, pendapat yang mukhtar menurut Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi tidak seperti Imam Daud Al-Zahiri pendapatnya, tapi dia min hini yamsah. Berarti ada tiga tuh. Ketika pakai, mulai waktunya ketika pakai, ketika berhadas, ketika menghusap setelah berhadas, sudah tiga. Al-Mukhtar Imam Nawawi mengatakan Al-Mukhtar itu ketika mengusap setelah berhadas. Dan inilah apa namanya marahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan juga demikian gitu. Kemudian akhirnya beberapa ulama mentakwil perkataan Asy-Syafi'i, termasuk Imam Taqiyuddin Al-Haitsmi ini mengatakan mungkin maksud Abi Syuja termasuk Imam Al-Haitsmi itu min haini yuhdis, ketika dia berhadas, mungkin ketika dia berhadas langsung mengusap, langsung berwudu, begitu maksudnya. Jadi itu pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Mu'adzam. Jadi entah kutipannya salah Imam Taqiyuddin Al-Haitsmi atau mungkin Taqiyuddin Al-Haitsmi punya tafsir berbeda dari perkataannya Imam Nawawi. Tapi yang pasti Imam Nawawi tidak seperti Imam Daud Al-Zahiri dalam masalah ini. Ya, bahkan Imam Nawawi itu kan tidak menganggap Daud Al-Zahiri sebagai kaul yang mu'tamad. Dalam Muqaddimah Al-Majmu itu salah satu mazhab yang tidak diambil pendapatnya mazhab Al-Zahiri kan gitu. Jadi kalau empat mazhab sudah sepakat, Daud Al-Zahiri enggak sepakat, itu tetap kita bilang ijma' gitu. Karena Daud kita enggak pakai. Itu kata Imam Nawawi. Li'annahu muqtada ahadisil bab, karena waktu mulainya ketika mengusap setelah berhadas itulah waktu yang menjadi poin daripada hadis-hadis ahadisil bab, hadis-hadis bab ini as-sahih yang sahih. Wallahu a'lam. Wa'alam, ketahuilah saudaraku, annal musafira innama yamsah thalathata ayyamin idza kana safran tawilan. Wa'alam, ketahuilah wahai orang saudaraku, annal musafir, bahwasanya orang yang safar, innama yamsahu salasata ayyamin, mereka mengusap khuf sampai tiga hari. Waktu mereka diberikan mengusap khuf sampai tiga hari, idha kana safaruhu tawilan, kalau safarnya itu safar yang tawil. Safar yang tawil itu maksudnya safar yang membuat dia boleh qasar sholat, yaitu 16 farsakh. 16 farsa itu kalau kita konversi 89 km. 80 itu namanya safaran, safar tawil, safar yang membuat dia boleh qasar sholat. Fa in qasara, tapi kalau safarnya kurang daripada itu, enggak nyampe 89 km, masaha yauman wa lailatan, maka mengusapnya sama seperti mukim sehari semalam. Berarti syarat mengusap 3 hari 3 malam bagi musafir, yang pertama syaratnya safarnya tawil, safarnya yang membuat dia boleh qasar salat, yaitu 89 km. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ishtaratu aidan, disyaratkan juga, alla yakuna safaruhu ma'siyatan. Alla yakuna safaruhu ma'siyatan. Safar yang dilakukan tidak boleh safar maksiat. Katakanlah safar sampai 289 km, bahkan mungkin lebih gitu. Tapi tujuan safarnya tuh maksiat. Mau kemana Mas? Mau ke apa tuh yang di Malaysia tuh ada pulau apa? Pulau Kucing. Mau ngapain? Ya main kasino kan, main judi, main lotre. Nah, safar maksiat. Maka maksiat tidak boleh terkena rukhsah. Fa in kana ma'siyatan kaman safara li akhdhil maksi. Kalau safarnya safar maksiat, kaman safara li akhdhil maksi, seperti orang yang safar li akhdhil maksi untuk mengambil upeti, al-maks itu upeti. Hadisnya gitu, inna sahibal maksi finnar, kan begitu. Al-maks itu upeti. Upeti itu yang akhadahu zulman. Orang yang punya power, ngambil harta dari orang kecil itu zulman, dipaksa. Jadi itu namanya al-maqs. Nah, beberapa teman kita, saudara kerabat kita itu sering nyebut al-maqs dengan istilah pajak. Jadi karenanya mereka mengharamkan pajak begitu. Padahal pajak dengan al-maqs beda. Kalau al-maqs itu zulman, ya zalim, kayak zaman dulu Majapahit dan seterusnya itu, yang datang ke rakyat ngobrak-ngabrik ke rumah orang, sawah orang dihancurin. Nah, itu namanya al-maqs. Tapi kalau pajak itu kan ada apa namanya kaidah al-gunmu bil gurmi, kan gitu. Menurut kaidah itu al-gunmu bil gurmi, kemanfaatan yang kita dapat hidup di Indonesia ini dengan adanya fasilitas jalan, fasilitas ini itu dan sebagainya, itu karena ada pajak yang kita bayarkan. Jadi pajak berbeda dengan al-maqs, jauh gitu ya. Aw ba'atsahu zalimun, atau dia melakukan safar karena ba'atsahu zalimun, diutus oleh orang zalim, diutus oleh pemimpin yang zalim, di akhdhir risya, untuk mengambil sogokan gitu. Ini pura apa namanya, petugas proyek disuruh sama atasannya gitu. Lu ambil duit dari anggota dewan di Jakarta. Dia orang Kalimantan datang ke Jakarta cuman buat ngambil sogokan. Nah, itu kan safar itu, cuman safarnya maksiat. Wal baratil albirtil, jamaknya baratil. Birtil itu mirip-mirip kayak riswah, sogokan gitu. Cuman namanya baratil, birtil. Wal musadarati, dan korupsi, duit korupsi. Al akhdhu min ghairi, apa namanya, mengambil harta orang tanpa hak gitu. Wa nahwi dzalika, aw kana 'alaihi haqqun li adamiyyin, aw kana 'alaihi haqqun li adamiyyin, atau dia melakukan safar karena ada haqqun li adami, kabur daripada utang kepada manusia. Kana 'alaihi haqqun, dia punya utang li adami kepada orang, yajibu 'alaihi ada'uhu ilaihi, yang dia wajib tunaikan kepada dia, yang dia wajib dia bayarkan, cuman dia kabur. Itu mau kemana mas, jalan ke bandara, mau kabur, kabur kemana, pokoknya kabur. Emang kenapa kabur? Biar nggak dikejar-kejar utang. Itu juga sama safar maksiat. Fa yutarakhasu thalathata ayyam, maka tidak dapat keringanan atau tidak dapat waktu tenggat mengusafhu itu sampai 3 hari. Wa in kana safaruhu wajiban ka safaril haji wa ghairihi, hal yutarakhasu yawman wa lailatan, apakah kalau safarnya safar yang wajib hukumnya seperti safar haji wa ghairihi, atau selain haji, misalnya buat safar cari nafkah atau safar nuntut ilmu, hal yutarakhasu yawman wa lailatan, apakah diberi keringanan untuk boleh mengusafhu sehari semalam, kila la yutarakhasul battah. Nah, gitu. Ini masih terusan yang tadi ya. Jadi kalau safar untuk maksiat, tujuannya maksiat, walaupun safarnya haji begitu. Jadi safar maksiat, tujuannya safar maksiat, tapi dia lakukan dalam rangka, dalam bentuk safar yang sifatnya wajib atau malah sunnah seperti haji menuntut ilmu. Tapi tujuan safarnya itu apa namanya, sekalian haji, sekalian ngambil upeti, sekalian haji, sekalian kabur dari utang orang begitu. Kila la yutarakhasul batta, kila dikatakan la yutarakhasul batta, tidak dapat keringanan al batta sama sekali. Kila ini sighah tad'if, kila itu sighah tad'if, itu redaksi yang menunjukkan kelemahan. Jadi katanya sih enggak dapat keringanan sama sekali. Li annal mashha rukhsatun, karena yang namanya mengusap dua khuf itu rukhsah, itu keringanan, dispensasi dalam syariat. Fala yata'allaqu bil ma'asi, dia tidak punya ikatan dengan kemaksiatan. Artinya kalau orang punya melakukan kemaksiatan dan dia berada pada posisi di mana dia dapat rukhsah, rukhsah itu tidak berlaku karena dia bertujuan melakukan maksiat. Wa rajihu, akan tetapi yang rajih dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, annahu yutarakhasu yawman wa lailah, orang yang musafir safarnya safar maksiat, dia enggak dapat keringanan dapat mengusaf khuf 3 hari, tapi dia dapat keringanan mengusaf khuf sehari semalam sebagaimana mukim. Wal khilafu jarin fil ma'asi bil iqamati, kenapa kemudian ada perbedaan? Ada yang bilang dapat keringanan sehari semalam aja, ada yang bilang enggak dapat keringanan sama sekali karena itu maksiat. Al khilafu jarin fil ma'asi, perbedaannya karena sebab kemaksiatannya. Kemaksiatan bil iqamah, perbedaannya muncul karena ada apa namanya masalah dalam orang yang mukim melakukan maksiat. Fil ma'asi, dalam kemaksiatan bil iqamah yang dikerjakan oleh orang mukim. Apakah orang yang mukim, dia enggak safar, dia mukim tapi melakukan maksiat, dia boleh dapat keringanan mengusaf khuf itu? Kal mukimi bi baladin, seperti orang yang mukim di satu negeri, yugli yatrahu 'alan nasi silah, yatrahu 'alan nasi as-sila'a. Yatrah itu artinya yugli, dia meninggikan harga gitu. Itu kan zalim, itu maksiat dia. Dia mukim, tapi kemudian dia jualan. Tapi jualannya tuh barang yang dibutuhkan banyak orang, tapi dia tinggiin harganya. Yugliyatrah itu artinya yugli, meninggikan harga asila, harga barang dagangan kepada manusia. Ditinggiin harganya sampai ya sampai untuk memperkaya gitu. Dia enggak peduli karena ini orang butuh, maka dia itu kan zalim namanya. Kayak kemarin orang jualan lilin harganya mahal banget. Ya sama juga saya sekarang ya, jualan masker, jualan hand sanitizer, kemudian jualan apa itu. Saya enggak tahu tuh harganya wajar apa enggak gitu ya. Cuman jatuhnya udah mahal banget. Dulu waktu belum ada corona, saya tuh rajin pakai antis dulu. Karena punya awal punya bayi waktu itu. Jadi kemana-mana tuh bawa antis. Masuk rumah pakai antis. Mau megang pakai antis dulu. Dulu antis tuh 7.000 ya, botol yang segi. Dulu bawa hand sanitizer tuh botol segi. Dulu waktu punya bayi. Sebelum maju hadaku 7.000. Sekarang antis tuh udah 27.000. Berapa kali lipat tuh. Botolnya sama, cuman harganya 27.000. Kalau mukim seperti orang yang mukim, ini jadi masalah. Kenapa ada yang berbeda antara dapat keringanan dan enggak dapat keringanan? Karena kita juga berselisih tentang orang yang mukim. Maksiat bagi orang yang mukim itu apakah dia juga dapat keringanan? Nah, gitu ya. Kalau dalam mazhab kami sih enggak dapat keringanan kan begitu. Seperti orang yang mukim di suatu negeri tapi dia meninggikan barang dagangannya. Wa atba'uhu dan pengikutnya. Ini ada perbedaan nih teman-teman yang dirahmati Allah, teksnya tuh alifnya tuh ada hamzah ya, hamzah, ainul hamzahnya wa atba'uhu, atau kalau enggak adanya wa tiba'ahu, atau mungkin terbalik wa bata'ahu, alifnya enggak ada hamzahnya teman-teman kalau yang baca. Tapi kalau di teks saya nih wa atba'ihi kal mukimi bi baladin yatrah 'ala nasi sil'a wa atba'ihi, atau bisa jadi alifnya ini enggak ada hamzahnya jadi dan ba'nya ketukar ba' ta wa bata'ahu lalu menjual. Kalau ba' ta'ahu kan berarti menjualnya, tapi di sini teksnya wa atba'ihi wa kal 'abdil 'abiqi wa nahwihima, dan juga seperti orang budak yang kabur. Itu juga jadi perdebatan dalam mazhab kami, budak yang kabur tuh kemudian itu kan maksiat, kabur dari Tuhan, dapat gak dia keringanan? Nah, dapat gak dia keringanan syariat? Wallahu wallahu alam. Fa in masaha fis safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safar atamma masha mukimin. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Yang mu'tamad Asy-Syafi'iyah itu kan 89.81.82 km itu kan ini apa konversi. Tapi yang utama itu 16 farsa, 4 burut 16 farsa, konversinya memang beda-beda gitu. Cuman konversi 4 burut atau 16 farsa itu yang paling mendekati itu 89 km. Itu yang saya pakai selama ini mengikuti Dr. Wahba Az-Zuhaili, konversinya ngikutin Dr. Wahba Az-Zuhaili dan juga Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 89. Itu jadi yang muktamad ya, kalau konversi itu enggak ada yang muktamad gitu. Yang namanya konversi itu yang enggak ada yang muktamad. Tapi yang muktamad itu kan 16 farsakh. Nah, 16 farsakh itulah kemudian dikonversi, konversinya itu yang beda-beda gitu. Karena ini konversi maka kita enggak bilang salah satunya muktamad. Ya cuman yang mukhtar aja yang kita pilih dari yang dari konversi tersebut yaitu 89 km. Gitu. Karena Nabi Muhammad itu kan pernah mengatakan ya bahwa la taksuru as-salata, janganlah kalian mengkosor salat ketika haji Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah beliau mengatakan kepada orang Makkah ya ahla Makkah la taksuru as-salata in aqall min arba'ati burd. Jangan kalian mengkosor sholat kurang dari, kalau perjalanan kalian kurang dari 4 burut. Nah, kemudian ditanya sahabat-sahabat, 4 burut itu dari mana ke mana ya Rasul? 4 burut itu min Makkah ila Asfan. Dari Mekah ke Asfan. Asfan itu kota di seberang Taif gitu ya. Jadi masih di Mekah, kalau sekarang masih Mekah. Dari Mekah emang gede banget gitu ya. Dari mulai Masjidil Haram ke Asfan, itu kalau kita buka Google Map gitu, Mekah ke Asfan, taruh satu titik di Mekah, taruh satu titik di Asfan, itu 89 km. Sesuai dengan apa yang dikonversikan oleh Dr. Wahba Az-Zuhail gitu. Itu konversi, cuman yang utama itu ya 16 farsa, konversinya beda-beda. Fa in masaha fi safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safar atamma masha mukimin. Fa in masaha fi safari, kalau ada orang yang muhasaf khufi safari ketika dia sedang safar, thumma aqama, kemudian dia mukim, jadi dia muhasaf khuf gitu ya, di ketika safar belum selesai masa waktunya dia sudah dalam keadaan mukim, katakanlah gitu. Aw masaha fil hadari, atau dia mengusap khufnya ketika di kampungnya, ketika di negerinya. Thumma safar, kemudian dia melakukan perjalanan. Atamma masha safarin, orang yang seperti atamma masha mukimin, orang yang seperti ini maka tenggat waktunya waktu mukim, yaitu sehari semalam gitu. Jadi masa waktu yang dipakai bagi orang yang dua, punya dua status, satu safar, satu mukim. Jadi dalam satu ibadah mengusap khuf dia punya dua status. Satu, di awal dia mengusap dalam keadaan safar, di waktu yang setelahnya dia mukim. Atau di waktu yang dia mukim awalnya kemudian dia safar, maka yang dipakai waktunya adalah waktu mukim. Li'anna al-mas'ha ibadatun, karena yang namanya mengusap itu ibadatun, ijtama'a, ibadah yang berkumpul, fiha, di dalam mengusap khuf, al-hadur wa safar, berkumpul dua status, status mukim dan status safar. Faghalaba hukmul hadari, faghuliba hukmul hadari, maka dimenangkan hukum mukimnya, hukum hadar. Kama kana mukiman, sebagaimana orang yang mukim, fi ahadi tarafai shalah, di salah satu taraf itu waktu, tarafai shalah, dua waktu shalah, maksudnya awal waktu dan akhir waktu. Kalau ada orang yang punya status safar dan mukim dalam satu waktu sholat, di awal dia mukim, di akhir dia safar, atau sebaliknya, maka la yajuzu lahul qasru, dia tidak boleh qasr karena dia punya waktu, apa namanya, tarafai sholatnya, maksudnya bukan waktu sholatnya ya, waktu ibadah sholatnya. Karena kewajiban sholat itu kan dari mulai awal sampai akhir waktunya. Artinya ketika dia mengerjakan di awal bagus, di akhir juga sama bagus, sama-sama menggugurkan kewajiban gitu. Maksudnya tarafai sholat itu waktu sholat, waktu ibadahnya. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian sampai salam. Takbiratul ihram itu dalam keadaan hadhor. Tapi ketika, contoh gini, orang yang lagi sholat di kereta, di kapal, begitu ya, dia sudah mau melakukan perjalanan, tapi di kereta itu dia belum safar, karena salah satu syarat safar itu kan keluar daripada kampung, apa kalau bahasanya, yakhrujal insanu min watanihi, keluar dari waton, dia watonnya itu di, katakanlah dia orang Tanah Abang, watonnya Tanah Abang. Waton itu kan kalau kita artikan ya kelurahan lah. Dia tinggalnya di Tanah Abang gitu. Lalu dia kemudian datang ke stasiun untuk melakukan perjalanan. Nah, di kereta dia sholat gitu ya. Kalau dia terusin sholat, bisa-bisa selesai sholat tuh dia udah keluar dari Tanah Abang. Statusnya sudah musafir. Tapi dia mulai takbirnya Allahu Akbar ketika dia masih di Tanah Abang. Maka orang kayak gini nggak boleh qasar. Kenapa? Karena dia berkumpul dua status. Status safar sekaligus status mukim. Di awal sholat dia mukim, tapi di akhir sholat dia status safar. Orang seperti ini hukumnya hukum mukim. Maka sholatnya nggak boleh dikosor. Sholatnya harus di sempurna 4 rakaat. Jadi, إِذَا تَمَعَ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ فِي عِبَادَةٍ فَغُلِبَ حُكْمُ الْحَضَرُ. Itu kaedahnya begitu. Semua masalah gitu. Semua masalah Syafi'i gitu, kalau berkumpul dua status safar dan hadar dalam satu ibadah, maka yang dimenangkan hukmul hadar. La yajuzu fiha al-qasr wa qawluhu, dan perkataannya Syekh Abi Syuja, fa in masaha fi safari thumma aqam, kalau dia mengusap ketika safar kemudian dia mukim, ai idza lam yumdi yawmun wa lailah, kalau belum sehari semalam gitu. Kalau belum sehari semalam. Katakanlah di hari Rebo nih gitu ya. Hari Rabu dia sudah mau pulang ke kampungnya begitu. Dia mau pulang ke kampung. Hari Rebo ini nih, hari Rebo ba'da subuh, dia berhadas tadi. Maka ketika dia mau sholat subuh, dia usap. Nah, gitu kan. Kita ngambil pendapat yang awal mulanya tuh ngusap. Ketika ngusap setelah berhadas, dia usap. Maka kalau pakai status musafir gitu ya, waktunya tuh sampai subuh hari Sabtu tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari gitu. Nah, gitu ya. Tapi kemudian karena jalannya lumayan cepat begitu ya, zuhur, hari Rabu zuhur, dia udah nyampe kampung dia begitu. Maka usapan yang tadi diusap subuh ketika dia safar itu tenggat waktunya berubah jadi tenggat waktu mukim, yaitu sehari semalam. Maka subuhnya besok hari Kamis dia udah harus buka sepatunya, dia wudu lagi secara sempurna gitu. Itu maksudnya idza lam yamdi yawmun, idza lam yamdi yawmun wa lailatun, kalau belum lewat sehari, kalau belum lewat sehari semalam. Kan gitu, dari mulai dia ngusap sampai dia nyampe kampungnya itu kan cuma setengah hari itu. Nah, maka fa innahu hina idzin, maka ketika itu yatimu mashu mukim, dia mengusapnya menyempurnakan mengusap apa namanya mukim itu sehari semalam. Amma idza madha yawmun wa lailatun, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya tadi teks yang tadi. Kalau enggak paham tinggal komentar. Wa amma idza madha yawmun wa lailatun, akan tetapi kalau sudah lewat sehari semalam gitu, fa aktsar fis safari, kalau tadi contohnya dia di safar nih hari Rabu safar, ba'da subuh tadi dia hadas, maka dia kemudian ngusap khuf gitu. Ketika dia mengusap maka kan statusnya musafir tuh ya, mestinya 3 hari gitu. Lalu dia melakukan perjalanan ke rumah. Cuman udah lewat sehari, belum nyampe kampung juga, belum nyampe kampungnya, sampai lewat apa, katakanlah dia Rabu tadi ya mengusap khufnya gitu. Kemudian Kamis dia belum nyampe, udah lewat sehari tuh. Nyampenya Kamis maghrib misalnya, atau Kamis siang, sudah lewat sehari pokoknya. Nah, maka ketika sampai Kamis siang atau Kamis maghrib itu, apa hukumnya? Fa innahu yasta'niful mas, maka hukumnya dia harus buka sepatunya. Yasta'nif itu kan mulai dari awal lagi. Yasta'nif itu mulai dari awal, lepas sepatunya, wudu secara sempurna, baru dia pakai lagi. Yasta'niful mas, mengulang dari awal. Ibtada'a minal bidayah, begitu. Wa qawluhu, dan pernyataannya, fa in masaha halil muradu, itu ya tentang ketika berkumpul dua status dalam satu ibadah, dia mukim dia safar, maka yang dimenangkan adalah mukimnya. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Abi Syuja, fa in masaha, kalau dia mengusap, halil muradu annahu masha kilal khuffaini thumma safar am masaha fil jumlati وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى. Nah, gini. Yang dimaksud mengusap tadi, ini kan fa'in masah fi safari, kalau dia mengusap ketika safar, kemudian dia jadi mukim di siang harinya, atau dia mengusap di pagi hari ketika mukim, kemudian siang hari dia safar. Nah, yang maksud mengusap ini mengusap sempurna, kilal khufaini, halil muradu annahu masaha kilal khuffaini, dia mengusap dua khufnya, jadi dua-duanya diusap. Thumma safar, kemudian dia melakukan perjalanan. Amma sahafil jumlah, atau dia mengusap salah satunya aja, mengusap aja begitu sebagai syarat bahwa dia itu sudah tidak perlu lagi membuka khufnya. Itu kan maksudnya berarti dia menunda usapan usapan satu lagi, berarti tidak ada mu'alat, dan mu'alat dalam wudu asyafi'i kan bukan syarat. Jadi dia menunda sebagaimana para sahabat menunda membasuh kaki dari mulai rumah ke masjid. Begitu juga dia wudu secara sempurna begitu ya. Kemudian khufnya itu dibiarin, entarlah. Diusap satu aja lah gitu. Entar kalau mau sholat nanti ketika di jalan baru diusap lagi gitu. Apa yang mana nih yang dimaksud mengusapnya nih? Mengusap dua-duanya atau mengusap salah satunya aja? wa tadhhar fa'id, mudah-mudahan paham nih ya, enggak ribet tadi. Wa tadhharu fa'idatu dzalika, dan muncul akan terlihat nyata perbedaan dua ini, fima idza masaha ihda rijlaini, dalam masalah kalau ada orang masaha ihda rijlaini, mengusap salah satu kakinya, maksudnya kaki yang pakai khuf itu, mengusap salah satu kaki yang ada khufnya, fil hadri, dalam keadaan mukim, summa safar, summa masahal ukhra fi safari, kemudian dia mengusap yang kaki kirinya ketika sudah dalam keadaan safar, artinya menunda tuh dari kaki yang satu ke kaki yang lain, ada jeda yang panjang, dan itu boleh-boleh saja karena mu'alat itu bukan syarat dalam wudunya asy-Syafi'iyah. Hal yamsahu mashah mukimin, orang yang kayak gini nih ya, kalau satu kaki di hadur, satu kaki di mukim, di musafir, mukusapnya tuh nanti waktunya tuh waktu mukim atau waktu musafir, 3 hari apa sehari. Hal yamsah mashah mukimin, apakah mengusapnya itu usapan mukim yang dihitung au mashah musafirin, atau yang dihitung tuh au mashah musafir atau mengusapnya musafir yang 3 hari itu. Walladhi jazama bihi rafi'iyu, dan yang dijazamkan, yang dipatenkan, yang diyakini oleh Ash-Rafi'i, itu maksudnya Imam Ar-Rafi menegaskan tidak ada perbedaan. Jazam itu tidak ada perbedaan. Walladhi jazama bihi rafi'iyu annahu yamsah masha musafirin, bahwasanya dia mengusapnya sebagaimana mengusap orang yang musafir. Kenapa yang mengusap musafir? Qala, beliau mengatakan, li'annal i'tibar, yang jadi standar patokan kita, yang jadi standar patokan mengusap dua khuf itu, bitamamil masyi, dengan sempurnanya masyah. Jadi sempurnanya masyu itu, kalau masyu itu dilakukan di dua kaki, kalau satu doang belum sempurna gitu. Waqad waqa'a fi safar, dan sempurnanya masyu itu terjadi di safar, maka kita hitungan safar gitu. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, as-sahihul mukhtar, pendapat yang sahih al-mukhtar, sahih al-mukhtar. Ini dua istilah yang punya makna yang berbeda. Sahih maksudnya pendapat yang sahih menurut mazhab, ulama mazhab. Al-mukhtar, pendapat yang dipilih oleh beliau sendiri. Jadi kalimat al-mukhtar ini khasnya Imam Nawawi. Al-mukhtar, pendapat saya, yang saya pilih, begitu maksudnya. Dan ini juga pendapat sahih menurut Asy-Syafi'iyah, menurut ashab. Waqala an-Nawawi, as-sahihul mukhtar, pendapat yang sahih dan juga ini dipilih oleh saya, al-mukhtar annahu, bahwasanya yamsah masham mukimin, dia mengusapnya seperti orang mukim, yaitu sehari semalam, litalabbusihi bil ibadati, karena bercampurnya dua status, litalabbusi al-mas, karena bercampurnya usapan khuf itu bercampur dalam dua status, hador dan safar, bil ibadah, dalam satu ibadah begitu, fil hadri, dengan dalam keadaan hadarullah. Jadi kaidahnya, idza tama'a fihi ay fil ibadati as-safar wal hadru fa ghuliba hukmul hadar, maka yang dimenangkan adalah hukum hadarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang esok hari, tentang masih masalah khuf gitu ya. Mudah-mudahan besok masalah khuf itu selesai, masuk ke masalah tayamum. Udah jam 6, bagi beberapa teman sudah mulai bekerja. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hmm. 81 km ya, berarti saya yang salah, kutipan saya yang salah. Saya nanti saya cek lagi. Syekh Muhammad, Muhammad Az-Zuhaili. Iya, Muhammad Az-Zuhaili kan bapaknya Wahba Az-Zuhaili, Dr. Wahba Az-Zuhaili. Cuman di Dr. Wahba Az-Zuhaili itu 89. Seingat saya Al-Fiqhul Islami Wa'adilatu, Dr. Wahba Az-Zuhaili 89 km. Al-Mu'tamad Syekh Muhammad itu kan bapaknya Dr. Wahba. Saya belum cek tuh kalau al-mu'tamad. Al-Fiqhul Manhaji 81, berarti saya salah kutip, salah ingat nanti. Berarti yang saya sebut 89 km tuh al-Wahab, Dr. Wahba, satu lagi saya lupa. Tapi itu yang saya jadi yang utama tuh 89 km. Bukan mu'tamad, pilihan. Sedangkan mu'tamad semua sepakat 16 farsakh. Pilihannya ya tinggal lihat konversi mana yang dia suka kan gitu, yang dia pilih begitu. Jadi nanti ya saya belum buka Al-Mu'tamad, yang saya lihat Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Insyaallah di kita lanjut. Terima kasih Pak Zulkifli. Kita terus dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat ajengan yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kesalahan dalam pembacaan atau ada kekeliruan dalam penerjemahan dan juga kesalahan dalam pembahasan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat adik ya, se-Dr. Wahba, Dr. Muhammad Az-Zuhaili itu kan punya kitab namanya An-Nadhariyat Al-Fiqhiyah. Ya Al-Fiqhiyah itu Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Saya sih dapatnya beliau tuh bapaknya. Dulu waktu belajar An-Nadhariyat Al-Fiqhiyah, Dr. Muhammad Az-Zuhaili itu yang ngajar Prof. Said Agil Munawar di kelas tuh. Beliau bilang nih bapaknya begitu. Tapi dibilang adiknya, mungkin saya lah dengar gitu ya. Atau nanti kita pastiin lagi nih gitu. Mungkin saya yang salah, ini saya lah dengar. Jadi mohon untuk dikoreksi sebagaimana apa yang dilakukan Pak Zulkifli. Jadi saya sangat senang sekali jika ada yang mengoreksi, baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi, WhatsApp atau juga Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.